Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kita masih pada pembahasan hadis dari Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa aradah. Hadis yang singkat dan sudah antum hafalkan, yang berbicara tentang kedudukan nasihah di dalam Islam dan juga diterangkan tentang aujuhun nasihah, macam-macam nasihat yang harus kita tunaikan. Alhamdulillah, 4 jenis nasihat telah kita kaji bersama, dari nasihat lillah, nasihat li kitabillah, nasihat li rasulillah, dan yang terakhir pada pertemuan yang sebelumnya, nasihat li a'immatil muslimin. Sekarang kita masuk pada jenis yang kelima. Wa min aujuhin nasihah, di antara bentuk nasihah yang harus ditunaikan dan itu termasuk bagian dari agama, tidak akan sempurna agama seorang mukmin apabila dia menyia-nyiakan nasihah yang kelima ini. Wa hiya nasihah li'ammatil muslimin, yaitu nasihah kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Kalau pada jenis yang keempat, nasihah diberikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin dalam artian penguasa yang menjalankan roda pemerintahan, begitu pula pemimpin dengan makna al-ulama, para ulama selaku pemuka-pemuka agama yang membimbing kaum muslimin kepada khairud dunya wa khairul akhirah. Sekarang pada jenis yang kelima, ada nasihat yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana bentuk nasihat kepada ammatul muslimin, kepada kaum muslimin secara umum. Di antaranya yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa takunu an-nasihah li'ammatil muslimin bi umurin. Bentuk nasihah kepada segenap kaum muslimin amatlah banyak, antara lain Satu, irsyaduhum lima salihihim. Irsyaduhum lima salihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Membimbing kaum muslimin kepada hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka dalam urusan akhiratnya dan urusan dunia mereka. Membimbing kaum muslimin kepada perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan akhiratnya dan urusan dunia mereka. Ini bentuk yang pertama dari nasihah li'amatil muslimin. Kita arahkan, kita bimbing, kita ajak, kita bina segenap kaum muslimin kepada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, kepada perkara-perkara yang mereka butuhkan, baik dalam urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah, maupun urusan-urusan duniawi. Wahadihi nasihah, jenis yang pertama ini, min wadhifati hamalatil ilm, adalah tugas dan tanggung jawab orang-orang yang punya ilmu. Al-ulama, para ulama, ini jelas masuk dalam kloter yang pertama sebagai pemikul tanggung jawab membimbing umat kepada kebaikan akhirat dan dunia mereka. Begitu pula para talabah, para penuntut ilmu, mereka juga termasuk dalam kategori hamalatul ilm, pembawa ilmu. Para santri itu punya tanggung jawab, punya tugas yang harus mereka tunaikan, yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya tugas membimbing umat manusia, setidaknya membimbing orang-orang yang ada di sekitar mereka kepada kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia. Ini bahasa yang sangat umum. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Karena kebaikan akhirat banyak bentuknya. Kebaikan dunia juga banyak bentuknya. Barangkali akan lebih jelas kalau dibawakan contoh-contoh kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia yang termasuk dalam tanggung jawab para pemilik ilmu untuk mengajak, membina, membimbing kaum muslimin kepada kebaikan-kebaikan tersebut. Wa min masalihihim, di antara bentuk kemaslahatan, kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia yang harus kita arahkan, ta'limuhum umuradinihim. Yang pertama, mengajarkan agama Islam kepada mereka. Ajarkan keimanan, ajarkan ketakwaan, bagaimana tata cara salat yang benar, wudu yang benar, bagaimana cara membaca Al-Qur'an, bagaimana menunaikan zakat, bagaimana seorang hamba dalam melaksanakan ibadah puasa, hajinya, arkanul iman, arkanul ihsan, ahkamul buyu', ahkamun nikah, ahkamut talak, ahkamul mawaris. Semua perkara agama yang kita ketahui dan kita punya ilmunya, ajarkan kepada mereka. Itu tanggung jawab. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Yang kedua, di samping mengajarkan ilmu kepada mereka, termasuk bentuk mengarahkan kaum muslimin kepada kemaslahatan akhirat dan agama mereka, i'anatuhum alaihi, membantu mereka alaihi dalam perkara tersebut. Kemana dhamir ini kembali? Ini kembali kepada poin pertama, membantu kaum muslimin, membantu kaum mukminin dalam proses talabul ilm, dalam proses mempelajari, menimba, mencari, menggali ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu mereka dalam talabul ilm, bil qawli wal fi'li, baik dengan ucapan, dengan arahan, dengan gagasan, dengan ide, pengalaman, wal fi'li, dan juga dengan contoh perbuatan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tayyib. Jadi bentuk mengarahkan kaum muslimin kepada kebaikan akhirat dan kebaikan dunia, yang pertama tadi apa? Mengajarkan ilmu kepada mereka. Ajak mereka untuk talabul ilm. Ajak mereka untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mau duduk belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan asal menyampaikan. Bantu mereka. Ya, bantu mereka untuk bisa menyerap ilmu dengan baik dan benar. Untuk bisa memahami apa yang disampaikan dari berbagai macam cabang-cabang ilmu. Ya, dicontohkan oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wa yadkhul fi hadha, masuk dalam perkara ini, al-kutubul muqarrarah, kitab-kitab yang dimasukkan dalam kurikulum. Ya, tidak asal mereka belajar, tidak asal disampaikan, tapi diberitahu kurikulumnya, dikasih tahu jenjang-jenjangnya. Belajar akidah dulu, mau tahu akidah bagaimana, mana yang harus dipelajari kali pertama, silsilahnya disebutkan, silsilah akidah, belajar dulu usul salasa atau qawaidul arba, kemudian kasyus syubuhat, kitabut tauhid, ya, dan seterusnya. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Tidak kemudian serampangan, dia tidak tahu mana yang harus dia pelajari, mana yang dasar, mana yang tengah, mana yang tingkat tinggi. Khadifidina azani Allah wa iyakum. Baru belajar, punya semangat untuk talabul ilm, langsung antum ajari akidah tohawiyah. Ngelu, tidak sih? Ya. Yang satunya lagi, karena dianggap, oh ini ketika di apa namanya sekolahnya dulu termasuk anak yang cerdas, nggak usah berlama-lama langsung naik atasnya belajar apa tadmuriyah. Ya, itu 7 hari pusing, 3 hari sembuh, 7 hari pusing, 3 hari sembuh. Ilani fidina azani allahu wa iyakum. Ya, lama-lama dia periksa ke dokter, Tapi bukan dokter penyakit dalam, dokter jiwa. Salah siapa? Salah gurunya. Jadi pahami? Bahkan beliau, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan, wa yadkhul fi dzalik, masuk dalam bab ini, nizam ma'hadi. Peraturan-peraturan yang diberlakukan di sebuah pesantren. Di sebuah markiz. Min marakizil ilm. Itu bentuk i'anah at-talabah. Dalam talabul ilm. Ya toh, dibuatkan aturan. Bangun jam sekian. Kemudian jam belajar ini, jam istirahat ini, MCK, waktunya ini. Boleh refreshing, bermain, istirahat, kasih. Ya, ada aturan-aturannya, enggak boleh keluar. Kenapa? Kalau dia belajar, kemudian dibiarkan keluar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sama seperti mengisi bejana yang bolong. Kira-kira bisa penuh enggak bejana tadi? Hah? Tidak bakal penuh. Antum taruh air di gelas semacam ini. Tapi gelasnya retak, bolong. Walaupun antum masukkan air satu tandon, ini tidak bakal penuh. Sama kayak seorang yang belajar, tapi tidak dibantu oleh gurunya untuk menjaga ilmunya. Ya, terserah kamu mau ikut aturan atau enggak, terserah kamu mau belajar bagaimana sistemnya, terserah kamu mau mengamalkan atau enggak, pokoknya saya hanya ngajar. Ya, habis darus keluar ke paing. Ya toh? Di paing sana dia nongkrong dengan tukang ojek, yang satu nongkrong sanibidina azani Allah wa iyakum dengan bakul ikan, ikut jualan di situ. Yang satu jadi jukir, tukang parkir. Ya, hilang semua ilmu nih. Kayak ngisi air ke dalam bejana yang bocor. Ya, sehingga dibantu. Ya, diperketat akses keluar masuknya. Supaya apa? Supaya terjaga keilmuannya. Ihsan ibidina azani allahu wa iyakum. Menjaga ilmu itu lebih susah daripada sekedar menambah ilmu. Bisa dipahami? Baik. Termasuk bentuk irsyadul muslimin lima salihihim. Termasuk bentuk membimbing kaum muslimin kepada perkara yang bermaslahat untuk agama dan dunia mereka. Tahridhuhum ala tahsilil ilmi. Memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan motivasi, menguatkan jiwa dan diri-diri mereka ala tahsilil ilmi, untuk banyak menghasilkan ilmu, banyak menyerap ilmu. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Itu juga termasuk bentuk mengarahkan, membimbing kaum muslimin kepada kebaikan agama dan kebaikan dunia mereka. Ajarkan ilmu kepada mereka, na'am. Bantu mereka saat proses thalabul ilm, jelas. Di samping itu, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya diberikan semangat kepada mereka. Dikobarkan semangat kepada mereka agar tetap sabar dalam talabul ilmi syar'i. Bisa dipahami? Naam. Lillahi darul qail haitsu yaqul. Alangkah indah ucapan seorang penyair ketika dia merangkai bait-bait syairnya sebagai berikut. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Kasaili harbun lil makanil ali. Ya, yang bisa terjemahkan dapat hadiah. Ya. Hadiahnya apa Ustaz? Hadiah terindah, doa. Barakallahu fikum. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Kasaili harbun lil makanil 'ali. Angkat tangan yang bisa menerjemahkan dua bait ini. Duh. Kalau enggak ada yang angkat tangan, saya yang tunjuk. Ketua kelas Luwoh 1, mana? Mana ketua kelas Luwoh 1? Aywa, ketua kelas Luwoh 1. Sanggup menerjemahkan? Enggak sanggup, Masya Allah. Kalau ketuanya enggak sanggup, gimana anak buahnya? Wakil antum ada berapa? 4. 3. 4 tambah 3, 7. 3. Wakil ketua Lugo 1. Wakil 1 mana? Mana orangnya? Aywa, induk. Sanggup? Insyaallah, tarjim. Sing apik lo ya. Ilmu akan menjauh dari pemuda yang sombong. Sebagaimana? Aliran air akan menjauh dari dataran tinggi. Masya Allah. Barakallahu fikum alal ghalat. Ya, belum tepat. Ya, tapi saya hargai keberaniannya untuk menerjemahkan. Wakil 2, mana wakil 2? Ini, wakil 2 yang mana? Masya Allah, induk. Duh, enggak sanggup wakil nomor 2. Wakil 3. Mana? Ya salam, Masya Allah. Ahsanallahu ilaik. Fadol. Enggak sanggup juga, Masya Allah. Kita naik. Ketua kelas Lugoh 2. Mana ketua kelasnya? Di atas. Di atas. Mana? Ya salam. Tayyib. Sanggup? Mas? Sanggup? Nggak sanggup. Wakil antum ada berapa? 1. Wakil ketua kelas Lugoh 2. Mana orangnya? Di atas. Tanyain, sanggup enggak? Sanggup. Suruh maju ke depan. Biar tak lihat. Ya. Ini supaya tumbuh semangat antum gitu toh. Aywa, kalau ustaz yang nyampaikan, ustaz yang nerjemahkan, biasa. Kalau antum yang nerjemahkan, itu luar biasa. Katanya sanggup. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Labas, barakallahu fiik. Ijlis. Labas. Wallahu ta'ala alam bisawab itu nisbul ilm. Setidaknya wakil ketua Lugoh 2 itu tahu kadar kemampuan dirinya. Din 1. Induk. Hayya. Loh, ini bahasa Arab loh ya. Bahasa Arab ya toh? Aywa, cuman lahjanya beda. Kabilah baru ini. Betul? Wallahu a'lam. Mas Wakil. Mana Mas Wakil? Biasa di pojok belakang. Mana beliau? Mana wakil antum? Hadir apa ndak? Di wong sedayunya di atas. Ada wakil din satu. Enggak ada. Di sini ada? Enggak ada juga. Raib. Baik, din 2. Ini din 2. Ketua kelas din 2. Mana? Mana ketua kelas din 2? Jauh di luar frekuensi kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Tanyain, sanggup apa enggak? Kalau sanggup suruh maju ke depan, terjemahkan. Tanyain. Hah? Nyerah. La haula wala quwata illa billah. Din 3. Mana ketua kelas din 3? Hah? Sakit. Wakil ketuanya siapa? Hah? Aywa. Monggo. Ilmu adalah medan perang yang harus ditaklukkan oleh pemuda yang tinggi. Nek pendek enggak ya? Terus? Seperti aliran air yang nah, ini kesulitan antum. Kalimatnya ada yang asing? Pada kalimat tadi ada yang asing? Tidak ada kan? Tidak ada yang unik. Tidak ada yang isini rubai mazid atau rubai mujarrad. Tidak ada yang kalimatnya kayak wal kullu ka'ka ka'ika khalfi wa min huwailali. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Ayah. Tapi kesulitan. Susah loh. Padahal tidak susah. Ya. Bismillah ya. Al-ilmu, ilmu itu harbun adalah medan tempur, medan perang. Lil fata, untuk seorang pemuda. Al-muta'ali, yang memiliki himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Pemuda yang betul-betul menginginkan kemuliaan, medan perangnya di mana? Talabul ilm. Kasail, seperti banjir. Sail itu banjir, Mas. Tahu banjir? Halo? Halo? Seperti banjir. Ada apa dengan banjir? Banjir itu laksana harbun, medan pertempuran. Lil makanil ali, untuk menggapai tempat yang tinggi. Kalau banjir datang, kemana orang-orang menyelamatkan dirinya? Halo? Ke basement apa ke tempat yang tinggi? Ke tempat yang tinggi. Ya. Saat banjir datang, banjir itu kondisi darurat apa kondisi santai? Haji Ibu, darurat apa santai? Darurat. Ya toh? Darurat. Kalau antum tidak segera menyelamatkan diri, antum akan hanyut dalam banjir besar tadi. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Tempat antum yang tadinya damai, tempat antum yang tadinya adem ayem, sentosa, enggak ada apa-apa, tiba-tiba sanifidina azani Allah wa iyakum disapu oleh banjir bandang yang besar setinggi 3 meter sanifidina azani Allah wa iyakum, mendadak semua lokasi tempat tinggal antum seperti medan tempur. Antum harus bergerak cepat. Untuk apa? Menyelamatkan diri antum dan keluarga antum. Dan antum harus berkorban. Apakah orang yang menyelamatkan diri dan keluarganya akan membawa semua hartanya ke tempat yang tinggi? Halo? Tak mungkin orang angkat Innovanya naik ke atas. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Angkat lemari besinya yang isinya 20 kilo emas. Angkat semua uang-uangnya. Tak mungkin. Dia akan tinggalkan itu semua. Dia tinggalkan kasurnya yang nyaman. Dia akan tinggalkan rumahnya yang mewah. Dia tinggalkan kamarnya yang dingin karena AC-nya Masya Allah. Dia tinggalkan semua kenyamanan yang ada. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Kemudian mengajak orang lain yang memungkinkan. Kemana? Lil makanil ali. Apakah mudah menggapai tempat yang tinggi saat banjir datang? Tak mudah. Ya benar? Tak mudah. Itulah medan tempur. Bagi siapa? Bagi pemuda yang menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang sesungguhnya, yang cita-citanya tinggi, medan tempurnya di mana? Talabul ilm. Bukan di Mobile Legend. Paham? Paham? Antum dalam talabul ilm harus meninggalkan kenyamanan-kenyamanan duniawi. Naam. Itu harga mati. Antum harus meninggalkan, mengorbankan kepentingan-kepentingan duniawi untuk mendapatkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lil fatal muta'ali. Untuk pemuda yang menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya antum dambakan. Itu ketenangan nanti di yaumul qiyamah. Bukan sekedar ketenangan duniawi yang sifatnya semu dan fana. Yang dikejar oleh teman-teman antum yang tidak tahu pentingnya ilmu adalah dunia. Mereka belajar di kampus-kampus universitas, duduk dengan Dewi Santi dan semisalnya, menghalalkan segala cara supaya apa? Mendapatkan ijazah. Kalau dapat ijazah S1, S2, S3, mudah mendapatkan pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, punya penghasilan tetap, mapan, nikah, anak pinak banyak, tenang hidupnya. Itu sebatas dunia. Bagaimana dengan akhiratnya? Tidak ada jaminan. Antum sebagai pemuda yang memiliki himmah aliyah, cita-cita yang jauh melampaui mereka, mendambakan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu harganya mahal. Surga itu tidak bisa dibeli dengan canda tawa. Surga itu enggak bisa dibeli dengan berleha-leha. Surga itu tidak bisa dibeli dengan kasur yang nyaman. Surga itu dibeli dengan tangisan, darah, air mata. Semua waktu antum korbankan. Semua keindahan-keindahan dunia antum tinggalkan. Duduk di tempat yang jauh dari keluarga, perjuangan. Sampai di tempat tersebut harus menuruti, mentaati peraturan-peraturan yang super ketat. Itu juga perjuangan. Harus menata hati agar senantiasa ikhlas. Itu juga perjuangan. Harus menata hawa nafsu supaya bisa dikendalikan selama proses talabul ilm. Tak mikir kesana kemari yang bisa merusak cita-citanya menggapai ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga perjuangan. Kalau tidak antum perjuangkan, antum akan seperti orang-orang yang bermalas-malasan mencari tempat yang tinggi dalam keadaan banjir sudah dekat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tinggal tunggu waktu disapu bersih, tenggelam menjadi mayat-mayat tak bernyawa. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bisa dipahami? Itu maksud syairnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa. Ini susunannya mudah. Isinya cuma mubtada khobar. Ya tak? Mubtada khobar. Tayyib. Ini yang pertama. Dari bentuk nasihah li'amatil muslimin. Mengarahkan mereka. Membimbing mereka. untuk kemaslahatan akhirat dan dunia mereka. Yang kedua, minan nasihah li'amatil muslimin, termasuk bentuk nasihat kepada segenap kaum muslimin, amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, mengajak mereka kepada kebaikan, perkara yang baik, dan melarang mereka dari kemungkaran, bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Ya, kalau dengan cara lemah lembut dipakai pada tempatnya, pada suatu ketika dengan cara syiddah juga dipakai pada tempatnya. Arahkan mereka kepada al-ma'ruf, perkara yang baik syara'an wa urfan, dan larang mereka, halau mereka dari segala bentuk kemungkaran. Sanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kalian wahai kaum mukminin, ummatun sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Pakai fi'il mubari', yad'una ilal khair. Apa fungsi fi'il mubari'? Lil istimrar wat tajaddud, terus menerus, tidak pernah putus. Khanifidina zaniyallahu wa iyyakum, tak kenal lelah, tak pernah berhenti mengajak orang kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf, yang mendekatkan kepada surga, yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran yang menyebabkan mereka jatuh dalam pelanggaran syariat, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, diancam dengan neraka wal 'iyadu billah. Larang mereka, halau mereka. Ya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang tidak kenal lelah dalam mengajak manusia kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sepanjang hidup mereka. Merekalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, humul muflihun, hamba yang betul-betul beruntung. Ya, tidak disebutkan beruntung di dunia atau beruntung di akhirat, menunjukkan am, umum. Ya, umum mencakup keberuntungan dunia dan keberuntungan nanti di yaumul qiyamah. Ini keberuntungan yang sesungguhnya. Kalau keberuntungan di mata kebanyakan manusia diukur dengan apa? Diukur dengan banyaknya harta. Wah, masya Allah, fulan rumahnya laksana istana. Jarak antara pagar dengan pintu rumah setengah hektar. Ini istana tenanan nih, khanifidina azani Allah wa iyakum. Dia tinggal dalam kastil di tengah hutan. Jarak antara gerbang pagarnya menuju pintu rumahnya setengah hektar. Ya, itu kalau naik mobil Cherry habis itu setengah tangki, khanifidina azani Allah wa iyakum, bensinnya. Ya. Masuk ke dalam rumah disambut oleh belasan pembantu, khanifidina azani Allah wa iyakum, yang siap melayani dengan senang hati. Ada yang bagian ngambil bawaannya, ada yang bagian merapikan sandalnya. Ya, ada yang membawakan handuk dengan air hangat, ada yang nyirami tanaman. Ya, dan seterusnya. penuh dengan perhiasan-perhiasan dunia, uangnya banyak, istrinya cantik, anaknya banyak, nurut-nurut, itu ukuran keberuntungan. Menurut siapa? Manusia. Dan itu pandangan yang semu. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Bukan keberuntungan yang sesungguhnya. Beruntung yang sesungguhnya kalau dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah merahmati seorang hamba. Cinta dengan seorang hamba. Lantaran amalan yang dia kerjakan. Allah yang menanggung hidupnya di dunia. Dan menjamin keselamatannya nanti di yaumul qiyamah. Saat sakaratul maut, Allah akan teguhkan imannya di atas kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Sementara orang-orang yang banyak hartanya, yang menurut kebanyakan manusia sebagai orang yang beruntung, dalam keadaan dia lalai dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, hartanya yang banyak tidak mampu meneguhkan imannya saat sakaratul maut. Bisa difahami? Bisa difahami? Hakata ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Ini bentuk yang kedua. Nasihat kepada kaum muslimin dalam bentuk arahkan kepada mereka untuk senantiasa melakukan perkara yang ma'ruf. Larang mereka, halau mereka dari segala bentuk tindakan yang mungkar. Wa minan nasihah, termasuk di antara nasihat kepada ammatil muslimin, jalbul manafi'i lahum wa daf'ul madari anhum. Berusaha memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menghalangi mereka dari segala bentuk kemadharatan. Mara bahaya, kerusakan, dan sejenisnya. Ini faedah amah. Kaidah yang cukup umum. Mikhanifidina azani allahu wa iyakum. Mencakup banyak hal. Dan dari jutah taha umurun kathirah. Cabangnya nanti akan banyak. Ya, secara garis besar, di antara bentuk nasihat kepada kaum muslimin, kita berikan manfaat untuk mereka. Kita cegah, kita halau, kita halangi segala bentuk madarat, bahaya, kerusakan dari mereka. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Wa minhu, di antara contohnya, contoh memberikan manfaat kepada mereka dan menghalangi kejelekan dari mereka, sitru auratihim wasaddu khallatihim. Tutupi aib-aib mereka, tambal, perbaiki kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian mereka. Mereka sama seperti kita, manusia biasa, yusibu wa yukhti, bisa benar, bisa salah, terkadang di atas ketaatan, terkadang jatuh dalam kemaksiatan. Ya, kita tutupi kalau masih bisa ditutupi, khanifidina azani allahu wa iyakum, dan perbaiki. Selama perbaikan tadi bisa membawa manfaat bagi mereka, sanibidina azani allahu wa iyakum. Liu'adzinil mu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyakum. Tadi disampaikan di antara bentuk nasihat li'ammatil muslimin, jalbul manafi' lahum wa daf'ul mudar anhum. Kita berikan manfaat kepada mereka dan kita cegah kerusakan, kemadharatan menimpa mereka. Salah satu contohnya sitru auratihim wasaddu khallatihim. Tayyib. Wa minan nasihah, di antara bentuk nasihah li'ammatil muslimin, mahabbatuhum lillah, mencintai saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatan khalisah syar'iyyah, mahabbah cinta yang tulus dan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ini juga bentuk nasihah li'ammatil muslimin. Dan salah satu bukti cinta kita kepada saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min alamati dhalik, di antara buktinya, cirinya, tandanya. Nuhibbuhum ala ta'ah. Kita senang ketika saudara kita menjalankan ketaatan. Ketika saudara kita giat belajarnya, giat ibadahnya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada hasad dalam hati kita. Malah bahagia, gembira, senang atas semangat yang dimiliki oleh saudara kita dalam bab ketaatan, itu tanda cinta yang syar'i. Tapi kalau kita melihat saudara kita berkembang ilmunya, bagus pemahamannya, menonjol dalam pelajarannya, yang tadinya terpuruk, sanifidina zani Allah wa iyakum, kesulitan dalam memahami pelajaran, ketika dia mendapatkan cara yang tepat, sesuai dengan dirinya, perlahan namun pasti naik, naik. Ya, kemampuan akademisnya semakin naik, naik, naik, naik, naik, naik, sampai menjadi papan atas. Khandibidina azani Allah wa iyakum. Dan itu sebuah ketaatan. Ya, sebuah kebaikan. Saat kita melihat saudara kita di atas ketaatan, kita senang, kita gembira. Bahkan kita doakan barokah dan istiqamah untuk saudara kita tadi. Itu bukti cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda lihat saudara Anda di atas ketaatan, yang tadinya enggak taat, tahu-tahu taat, kemudian mendapatkan kedudukan di hati pengajarnya misalkan, sedikit demi sedikit menggeser kedudukan antum, kemudian antum benci, iri, hasad, itu tanda Anda tidak cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk penyakit hati, segera diobati. Wa min alamati dzalik, di antara tanda cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, la narda bihimul ma'siyah. Kita enggak suka, kita enggak ridha, kita enggak senang ketika saudara kita melakukan kemaksiatan. Ya. Ketika lihat saudaranya di atas ketaatan, dia hasad. Saat saudaranya melakukan kemaksiatan, malah dia dukung, malah dia bantu. Ini namanya ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Antum sedang membantu syaitan untuk menjatuhkan saudara antum. Dan ketika saudara antum terjungkal menjadi korban-korban syaitan, pada saat yang bersamaan antum juga menjadi korban syaitan. Lihat temannya taat, marah, hasad, dengki. Lihat saudaranya bermaksiat, malah gembira, senang. Bahkan dicari-cari kesalahannya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, supaya dijatuhkan, supaya dijauhkan dari pandangan ustadznya atau pengajarnya, agar dirinya selalu disebut oleh ustadznya di setiap pelajarannya. Ini penyakit hati. Jadi pahami? tanda Anda cinta kepada saudara Anda karena Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak suka kalau saudara Anda berbuat kemaksiatan, kita benci karena perbuatannya, bukan benci karena pribadinya. Saat saudara kita tadi sadar bertaubat, memperbaiki dirinya, kita kembali menerimanya dengan lapang dada. Tidak ada sedikit pun bekas-bekas kebencian dalam hati kita kalau saudara kita mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu tanda cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, itu bentuk nasihat. Kalau ini tidak ada pada diri kita, Ustaz, saya tidak merasakan itu semua. Saya tidak ada rasa cinta dengan saudara saya. Biasa-biasa saja. Mau dia taat karepmu, mau dia maksiat juga karepmu, terserah. Dia ikut madhab cuek is the best. Gitu ya. Bisa dipahami? Dia tidak ngurus. Ini tanda imannya bermasalah. Loh, kok bisa bermasalah Ustaz? Rasul yang mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihah. Enggak ada agama bagi orang yang enggak punya nasihat. Kalau dia mengerjakan, menegakkan, memenuhi nasihah lillah, nasihah li kitabillah, nasihah li rasulillah, bahkan nasihah li amatil muslimin atau li a'immatil muslimin, tapi dalam bab ini dia kurang, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, belum sempurna imannya. Bisa dipahami? Ini kaitannya dengan iman kita. Bukan sekedar teori. Bukan sekedar wacana atau wawasan pengetahuan yang sekedar menghiasi catatan-catatan antum. Bukan. Yang antum catat dari keterangan para ulama yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, itu berkaitan langsung dengan agama kita. Kalau yang kita catat tidak ada pada diri kita, itu wabal, bencana. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Enggak beres agama kita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Perbaiki. Ya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah pada hati kita. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa minan nasihah li'amadil muslimin. Termasuk bentuk nasihah li'amadil muslimin, tanziluhum manazilahum, mendudukkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Bitauqiril kibar wa rahmatis sigar, dengan menghormati yang lebih tua, sopan kepada mereka, dan menyayangi anak-anak kecil. Yang lebih muda disayangi, diayomi. Yang lebih tua dihormati. Ya. Perlakukan mereka sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Yang terakhir, minan nasihah li'amatil muslimin, al-qiyam bihuquqihim, menegakkan, melaksanakan, memenuhi hak-hak mereka. Dan ini pembahasannya panjang lagi. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum, karena kaum muslimin tabaqat. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada hak orang tua, hak tetangga, hak sesama muslim, hak sesama teman. Jadi wami, hak suami istri. Masuk dalam bab ini, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, hak majikan dengan bawahannya. Ya, umur kathirah. Masih banyak pembahasannya kalau mau dijabarkan, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Namun setidaknya kita punya gambaran seperti apa nasihah li'amatil muslimin. Kalau antum mau cermati dari jenis nasihah yang pertama, nasihah lillah, sampai nasihat yang terakhir li'amatil muslimin, benar apa yang dikatakan oleh para ulama kalau hadis ini mencakup semua pembahasan agama. Urusan akidah, iya. Urusan prinsip, iya. Urusan muamalah akhlak, iya. Urusan ibadah juga iya. Khanifidin hazani Allah wa iyakum. Lingkup kecil sampai lingkup yang luas. Khanifidin hazani Allah wa iyakum. Semua tercantum dalam hadis ini. Tersirat maupun tersurat. Khanifidin hazani Allah wa iyakum. Naam. Kita cukupkan faedah-faedah untuk hadisnya Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa arba. Kalau mau dijabarkan nanti jadinya sangat panjang. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan dijawab atau cukup sampai sekian? Jawab. Ini kalau kelebihan dikasih anu ya. Diingatin ya waktunya. Mana tadi? Ada pertanyaan yang cukup menggelitik tadi. Kok hilang? Nah ini. Afan Ustaz, bagaimana menurut antum terkait orang yang lebih suka kalau ustadznya enggak masuk kelas dan mengeluh ketika ustadznya masuk? Masya Allah. Lah antum tujuannya ke sini ngapain? Kalau lihat ustadznya masuk sedih. Ya, mengeluh. Duh kok masuk. Ya. Tapi kalau ada pengumuman ustadz berhalangan jadi taklim hari ini libur. Kata ketua kelasnya di mikrofon. Ya, libur. Oh senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz masuk. Tunggu sebentar, beliau terlambat 10 menit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini termasuk tanda futur. Ya. Ini termasuk tanda futur. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan ini termasuk dunuwul himmah. Masih ingat? Termasuk dunuwul himmah. Ini termasuk ciri talib yang rendah himmahnya. Semangatnya rendah. Ada semangatnya, tapi sangat rendah, sangat tipis. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, dan ini melanggar adab-adab thalabul ilm. Model-model kama hadza itu rawan tidak berhasil dalam thalabul ilm. Antum kalau baca kitab-kitabnya para ulama, qadiman wa hadisan, baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang yang membahas tentang adab-adab talibul ilmi syar'i, khususnya adab terhadap guru, itu semuanya akan menjelaskan dengan satu kata, satu penjelasan, satu penjabaran, ya, seorang talib itu harus menghormati gurunya. Ya toh? Ini secara tidak langsung tidak menghormati sang ustaz. Ustaz enggak masuk gembira. Ketika ustaz masuk, aduh. Ustaz lagi. Mbok yo yang lain ustaz akeh. Wah, ini malah penyakit. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ini tiap malam Jumat ustaz ini lagi yang tampil. Mbok yang lain. Ya, ustaz gak mutu misalnya. Gitu ya. Ini yukhaliful adab. Yukhaliful adab. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menyebutkan seingat saya itu di pasal pertama terkait dengan adab-adab santri. Jadi Tibyan itu kan pertama tentang fadilah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Terus pasal berkaitan dengan keutamaan majelis ilm, adab dalam bermajelis ilm sedikit, terus beberapa pasal adab untuk guru. Nah, kemudian dimulai pasal pertama untuk adab seorang santri. Pada pasal pertama untuk adab al-muta'allim, ya, di antara penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa yatawadha' lil ilmi. Hendaknya santri itu tawadhu' terhadap ilmu. Menurunkan egonya terhadap ilmu. Jangan sombong di hadapan ilmu. Jangan merasa besar di hadapan ilmu. Fabi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Karena seorang santri yang menurunkan egonya, mampu bersikap tawadhu' terhadap ilmu, dengan itu dia bisa mendapatkan ilmu. Kalau antum sombong terhadap ilmu, enggak mau tawadhu' terhadap ilmu, merasa bisa, merasa paling tahu, merasa paling paham, ini enggak bakal berhasil dalam thalabul ilm. La yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak bakal bisa belajar orang yang pemalu dan orang yang sombong. Sudah dipahami? Nah, beliau pun juga menyebutkan ya khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Wa yambaghi soyokianya bagi seorang santri ayyatawadha'a untuk tawadhu li muallimihi kepada gurunya. Walau kana asghara sinnan, walaupun gurunya jauh lebih muda, apalagi kalau gurunya lebih tua. Kalau ada santri sikapnya seperti yang ditanyakan kepada guru yang jauh lebih tua usianya, itu santri qalilul adab. Sudah dipahami? Nah, para ulama menjelaskan santri itu harus tawadhu menghormati gurunya walaupun lebih muda, apalagi kalau lebih tua. Ya. Wa aqallu syuhratan, santri lebih populer dari gurunya. Ya, santri ini punya nama di mana-mana. Semua pondok tahu nama orang ini. Dikenal dengan kebaikan, bukan dikenal dengan kejelekan loh ya. Sebut nama fulan, fulan Abu Fulan Al Fulani. Semua pondok, oh masya Allah, hadzal rajul thayyib, hadzal rajul zaki, zu adab, mujtahid. Ya, ana masrurun biliqa'ik. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dukhulukin amin pakistani anta amin al-yaban durusulugho. Ya kan? Ada kan percakapan ini ya? Durusulugho, jilid berapa? Dua. Tayyib. Dikenal seperti itu. Gurunya gak ada yang tahu kecuali hanya radius beberapa kilometer dari pesantrennya. Sampai wakil mudirnya itu lupa nama guru tadi. Ustadz, ini guru fulan tidak hadir. Oh, fulan siapa ya? Pengajar di sini. Iya Ustadz, yang ngajar dari sini. Astaghfirullahaladzim, iya saya lupa. Sampai kondisinya seperti itu. Aqallu syuhratan. Tetap wajib dihormati. Apalagi kalau gurunya tadi dikenal di kalangan salafiyin sebagai orang yang baik, dikenal, masyhur di kalangan kaum muslimin, bahkan khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, lebih berhak untuk dihormati. Wa nasaban, bahkan mungkin gurunya lebih rendah nasabnya. Ya. Dia Qurasyi misalkan, turunan Quraisy, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, turunan Quraisy. Nasabnya masya Allah, ibu bapaknya terpandang, bangsawan, ya lo, gurunya orang biasa, tidak ada yang kenal, Pak RT juga nggak kenal sama dia, Pak Kades juga nggak tahu kalau itu termasuk dari warganya. Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, andai kata dia bertamu, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, ke kantor polisi langsung diborgol. Nah, ini jangan-jangan ini orang asing ini. menyelinap ke desa kita. Padahal warganya sendiri, saking gak terkenalnya. Andai kata gurunya seperti ini, nasabnya rendah, tetap harus dimuliakan. Bahkan, ada tambahan, ada lanjutannya, kata Nawawi rahimahullah, wasalahan, muridnya lebih soleh daripada gurunya. Dalam artian, muridnya lebih banyak ibadahnya daripada gurunya. Muridnya Senin Kemis puasa, gurunya enggak. Bahkan puasa Dawud, gurunya enggak. Jangankan mau puasa Dawud, ya, telat sarapan, pingsan. Muridnya qiyamul lail, tiap malam ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, gurunya ngorok. Ya. Muridnya hafal Al-Qur'an, gurunya enggak. Ya, andalannya tiga kulhu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Setiap kali maju kulhu wallahu ahad. Rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq. Mana ya? Besok kul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama, rakaat kedua. Sudah itu. Ya, surat sapu jagat. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dirinya, muridnya hafid, mutqin bahkan. Mau dibolak-balik model apa, tahu semua, hafal semua, tanpa kesalahan. Tetap wajib menghormati gurunya. Dan itu termasuk bentuk tawadhu lil ilm. Ya, kita menghormati karena guru tadi punya ilmu yang kita tidak punya. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Dan kita butuh. Kalau Anda ingin menguasai ilmu tadi, tawadha' lil ilm. Tawadha' lil ilm. Ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa. Dalam tempat yang lain, masih di kitab At-Tibyan, kitab yang sama, Imam Nawawi rahimahullah memberikan sebuah perumpamaan. Ya, wa yambaghi, dan seyogyanya bagi seorang santri, ayat bala qawla muallimihi. Dia menerima ucapan gurunya. Fahuwa bimanzilatil maridil akil. Yakbalu qawla tabibil hadhiq an-nasih. Kata beliau. Wahada awla. Kata Nawawi rahimahullah. Seyogyanya bagi seorang santri menerima ucapan gurunya dengan baik, dengan senang hati. Itu termasuk adab yang baik, mendengarkan arahan gurunya. Seperti seorang yang sedang sakit, tapi dia berakal. Dia akan senantiasa menerima ucapan siapa? At-tabib, ucapan dokter. Al-hadhiq, yang apa namanya, cerdas. Spesialis di bidangnya, ahli di bidangnya, an-nasih, dokternya benar-benar dokter, bukan dokter yang malpraktek. Paham ya? Ya, bukan dokter abal-abal, ini bukan dokter kaleng-kaleng. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Antum bukan mendatangi seorang dokter yang ketika antum melihat ruang prakteknya penuh dengan debu, tidak ada antrian pasien. Ya toh, kemudian masuk ke ruang prakteknya ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, semuanya sudah penuh karat. Ini enggak pernah praktek dokternya ini. Bukan. Antum mendatangi seorang dokter yang betul-betul ahli di bidangnya, dokter spesialis. Datang ke spesialis jantung, spesialis apa namanya? THT, spesialis mata, ya, datang ke spesialis jiwa. Ya, dan seterusnya ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, seorang pasien yang akil, yang berakal, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dia akan menerima ucapan dokternya. Ya toh? Karena dia tahu ini dokter ahli di bidangnya. Kemudian ini dokter nasih, dokter yang betul-betul dokter, bukan dokter kaleng-kaleng, bukan dokter yang pernah tersandung kasus malpraktek. Operasi sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Gimana dok hasil operasinya? Sukses pak. Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Silahkan bawa pulang. Sampai di rumah sanifidina azani Allahu wa iyyakum, bengkak perutnya. Oh, ini kok bengkak ini? Biasanya enggak bengkak. Kok bengkak? Makin lama makin bengkak. Dibawa ke dokternya di USG, ternyata 3 gunting ketinggalan. Hah? Kalau ada dokter kesandung kasus kama hadza, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, antum layak untuk mempertanyakan ucapannya. Waduh, ini dokter sungguhan atau enggak ini? Jangan-jangan ini pasien rumah sakit jiwa, salah masuk ruangan, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Jadi pahami? Atau salah kasih resep? Ya, datang ke sana pusing, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, karena musim pancaroba. Demam meriang biasa gitu. Harusnya kan dikasih vitamin, khanifidina azani Allah wa iyakum, antibiotik kalau perlu. Ini salah ngasih resep, dikasih obat rabies. Ya, salah kasih resep, khanifidina azani Allah wa iyakum. Sampai rumah kejang-kejang hebat orangnya. Balik dibawa ke tempat prakteknya, dilihat, waduh, saya salah kasih resep pak. Ini resep obat rabies. Ini pun dosisnya untuk dosis monyet, bukan dosis orang. Kalau dokternya kama hadza, antum layak mempertanyakan. Tapi ustadz antum, pengajar antum, seorang tabibul hadziq an-nasih. Ahli di bidangnya dan betul-betul teruji secara klinis. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau pasiennya akil, ya dia akan terima. Mas, ini obatnya. Diminum 3 kali sehari sesudah makan. Ya, saya kasih dosis agak tinggi ya, karena sebelumnya Mas sudah pernah datang ke sini dosis rendah enggak mempan. Saya tambah dosisnya, tapi ingat diminum sesudah makan 3 kali sehari. Pulang. Pasien yang baik, pasien yang budiman, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, nurut. Ya, makan dulu baru minum obat 3 kali. Supaya apa? Sembuh. Nih, pasien yang tidak budiman, pasien yang seperti itu, ghairu aqil, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Ya. Ini pasien ghairu munsharif ini. Ya. Ah, kata siapa 3 kali sehari? Ini mah sekali udah cukup. Ya, langsung 3 dosis. Ya. Kapan? Sebelum makan, biar diserap oleh tubuh. Ya, pakai logikanya dewe, khanifidina azani Allah wa iyakum. Nek dia lebih pintar dari dokternya, harusnya dia buka praktek. Kan gitu ya? Enggak, ini cukup 1 kali minum, langsung 3 dosis, pagi, siang, sore jadi 1. Kapan diminum? Sebelum makan. Kenapa? Supaya diserap sempurna oleh tubuh, ben cepat sembuh. Silahkan diminum, geblak. Ya, mut, khanifidina azani Allahu wa iyakum. Kelebihan dosis, langsung berdebar-debar jantungnya, khanifidina azani Allahu wa iyakum. Nah, itu pasien yang sok tahu. Jadi pahami? Sama keadaannya kalau ada santri. Ustaz, saya sedang futur Ustaz. Tolong nasihati saya. Dikasih nasihat. Ya, jauhi teman-temanmu yang jelek. Cari teman-teman yang baik. Ah, kata siapa Ustaz? Sok tahu. Ya. Saya itu mau cari saran. Bukan kemudian dikritik Ustaz. Cari saran yang baik gitu loh Ustaz. Ustaz, enggak mutu. Ya. Yang lain gitu loh. Bacakan kisah-kisah yang enak didengar gitu loh Ustaz. Dikisahkan, ya wis, kisahkan. Bagaimana Sufyan Ats-Tsauri dalam thalabul ilm. Ya, bagaimana kisahnya Syafi'i rahimahullah. Gerutu lagi. Bukan kisah itu Ustaz. Lah kisah apa? Kisah Donald Bebek. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya santri sok tahu. Keadaannya sama kayak pasien tadi. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Sanibami? Sanibami? Aywa. Hati-hati. Yang ditanyakan tadi itu benih-benih yang berbahaya. Wah, udah lewat. Cukup ya? Hah? Lanjut apa cukup lagi? Wah, antum ikhtilaf ini ya. Antara lanjut atau cukup.